Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Naam, kita lanjutkan pembahasan berikutnya masih mengenai syarah daripada yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Nah, mengenai tiga berhala besar yaitu miliknya orang Arab waktu itu yang mereka agungkan, yaitu Al-Lat, kemudian Uzza, kemudian Manah, tiga berhala tersebut. Kemudian beliau melanjutkan dalam syarahnya itu, qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, walamma ja'a Allah bil Islami wa fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah al-Musharrafah arsala al-Mughirah ibn Syu'bah wa Abu Sufyan ibn Harb ila Lat. Naam, fi Thaif fahadamaha bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, beliau berkata di sini, walamma ja'a Allah bin Islam, namun ketika Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan agama Islam ini, kemudian wa fataha Rasulullah Makkah, kemudian datang Fathu Makkah pada tahun 8 Hijriah. Naam. Kemudian dibukalah Fathu Makkah ini, Al-Musyarrafah yang dimuliakan, arsal Al-Mughirah, Rasulullah mengutus Mughirah bin Syu'bah dan juga Abu Sufyan ibn Harb. Dua orang ini diutus oleh Rasulullah untuk apa fungsinya? Naam, diutus, naam, pergi ke Al-Lat, berhala tadi, Al-Lat yang waktu itu berada di Taif. Kemudian fahadamaha, kemudian dua orang ini, yaitu dua orang sahabat ini, Al-Mughirah bin Syu'bah, kemudian Abu Sufyan ibn Harb, naam, menghancurkan berhala tersebut dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi waktu itu sebelum datangnya Fathu Makkah, masih mereka masih santai dan mereka masih berkuasa dan juga menyembah berhala-berhala yang mereka sembah. Kemudian datanglah Fathu Makkah ini. Allah Ta'ala memberikan kemenangan pada agama Islam. Nah, dengan dibukanya Makkah ini pada tahun 8 Hijriah. Kemudian Rasulullah mengutus dua orang ini, dua orang sahabat, Al-Mughirah bin Syu'bah, kemudian Abu Sufyan bin Harb. Nah, Abu Sufyan bin Harb, namanya Sakhr ya. Sakhr bin Harb. Nah. Kemudian, dua orang ini, dua orang sahabat ini menghancurkan berhala tersebut dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian berikutnya, wa arsala Khalid Nam ibn al-Walid, kemudian Rasulullah juga mengutus Khalid bin Walid ila al-Uzza, berangkat ke berhala Uzza ini. Fahadamaha, kemudian juga dia menghancurkannya. Wa qata'a al-asyar wa qatala al-jinniyah, yang mana Khalid bin Walid ini, nah, waktu itu hancurkan berhala tersebut, kemudian memotong pohon-pohon yang di sekelilingnya. Nah, pohon-pohon yang situ yang mereka agungkan juga dipotong, dihancurkan. Kemudian beliau juga membunuh jinniyah, karena di dalamnya itu ada jinniyah yang mengajak bicara orang-orang yang nyembah itu waktu itu. Mereka anggap bahwasanya yang bicara itu pohon-pohon itu. Namun ternyata di dalamnya ada jinniyah, ada jin. Naam. Wa qatala jinniyah allati kanat fiha. Kemudian juga Khalid bin Walid, naam, radhiyallahu anhu membunuh jinniyah tersebut yang waktu itu berada di dalam naam pohon tersebut. Tu khatibun nas wa tudilluhum, yang waktu itu mengajak bicara manusia dan menyesatkan mereka. Wa mahaha an akhiriha. Naam, kemudian juga menghapuskan semuanya sampai habis. Walhamdulillah. Kemudian berikutnya, wa arsala Aliya ibn Abi Thalib ila Manah. Jadi semuanya memang diutus ya, semuanya diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut. Jadi yang pertama tadi, naam, Al-Mughirah bin Syu'bah, kemudian dengan Abu Sufyan ibn Harb, diperintahkan Rasulullah untuk menuju ke Lat. Menuju ke Lat untuk menghancurkan di sana. Kemudian dihancurkan. Kemudian kedua, Rasulullah mengutus Khalid bin Walid, naam, ke Uzza. Dihancurkan juga. Dan bahkan dibunuh jin yang di dalamnya itu. Jinniyah, jin perempuan. Kemudian berikutnya, Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib ila Manah, fahadamaha wa mahaha. Kemudian, naam, beliau juga menghancurkannya serta, naam, menghapusnya. Jadi semua dihancurkan semuanya. Wa ma anqadat nafsuha, nah, dalam keadaan seperti itu mereka semuanya, tiga berhala yang besar-besar itu, tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan dirinya. fakaifa tunqidhu ahlaha wa ubadaha, maka bagaimana bisa menyelamatkan pemiliknya juga penyembahnya, dia sendiri aja tidak bisa menyelamatkan dirinya, apalagi menyelamatkan orang yang menyembahnya dan juga pemilik berhala tersebut. Tidak mungkin. Nah, karena mereka itu benda mati, berhala. Bagaimana bisa menyelamatkan penyembahnya juga pemilik berhala tersebut? Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsal ukhra? Naam. Afara'aitum akhbiruni, kabarkanlah kami atau kabarkanlah aku tentang Al-Lata wal Uzza wa manata tsalitsal ukhra, dan yang ketiganya itu mana? Aina dhahabat? Hal nafa'atkum? Hal manat nafsuha min junudillahi wa juyushil muwahhidin? Naam, kemana mereka pergi? Apakah dia bisa memberikan manfaat pada kalian? Apakah mereka bisa menghalangi dirinya daripada tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala dan juga tentara muwahhidin? Tidak bisa. Naam, batu benda mati, tidak bisa apa-apa. Tidak bisa memberikan manfaat pada orang lain, tidak pula menyelamatkan dirinya sendiri. Naam. Kemudian fahadha fi dalilun ala anna hunaka man ya'budul asyjar wal ahjar. Ini termasuk dalil bahwasanya di sana ada sekelompok orang yang menyembah bebatuan, pepohonan. Bal inna hadhil asnama as-salasata kanat hiya akbaru asnamihim. Kata beliau, bahkan tiga berhala ini, Al-Lata wal-Uzza wal-Manah, tiga berhala ini waktu itu adalah apa? Adalah berhala yang paling besar milik mereka. Wa ma'a hadha mahahallahu minal wujud. Naam. Kemudian bersama dengan itu Allah Ta'ala menghapuskan dari adanya mereka dengan dihancurkan oleh tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala, tentara-tentara muwahhidin dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Naam, Al-Mughirah bin Syu'bah wa Abu Sufyan yang menghancurkan Lat, kemudian Khalid bin Walid, yang menghancurkan Al-Uzza, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum yang menghancurkan siapa? Menghancurkan Al-Manah ini. Naam. Kemudian berikutnya, wa ma dafa'at anha wa la nafa'at ahliha wa la nafa'at ahliha faqad ghazahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qatalahum. Dan sungguh Naam tidak bisa membela dirinya, tidak pula memberikan manfaat pelakunya atau pemiliknya, dan sungguh Rasulullah telah memerangi mereka, wa qatalahum, dan Rasulullah Naam memerangi mereka, membunuh mereka. Walam tamna'hum asnamuhum, tidak ada berhala-berhala mereka yang bisa menghalangi. Fahadha fihi mastadallahu syekh rahimahullah ta'ala anna hunaka man ya'budul ahjar wal asyjar. Maka penjelasan ini sesuai dengan apa yang dijadikan dalil syekh, bahwasannya di sana itu ada yang menyembah bebatuan dan juga pepohonan. Namun semua itu sebagaimana dalam yang beliau sebutkan di awal-awal tadi berkaitan masalah Rasulullah tidak membandingkan atau tidak membedakan mereka yang menyembah berhala, menyembah batuan yang semisalnya, semuanya tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena hakikatnya sama, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mencari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah tetap memerangi mereka tanpa pandang, tanpa melihat, tanpa merinci apa yang mereka ibadahi. Semuanya diperangi Rasulullah hingga apa? Hingga terwujudkan kalimat yang satu, yaitu kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, yang Allah Ta'ala telah berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Dan perangilah mereka semuanya hingga tidak terjadi fitnah, hingga tidak muncul fitnah, yaitu asyrik, kesyirikan, dan agar menjadi agama itu seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam, barakallahu fikum. Sekarang kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Qala al-Imam Asy-Syaikh Al-Allamah Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala wa hadits Abi Waqid Al-Laitsi, dan hadis Abi Waqid Al-Laitsi, yang mana Abi Waqid Al-Laitsi ini termasuk sahabiyun jalil. Diperselisihkan para ulama tentang namanya. Ada yang mengatakan namanya adalah Al-Haris ibn Amr. Ada yang mengatakan Amr ibn Haris. Seperti itu dalam terjemahnya beliau. Jadi seperti itu keadaannya. Kemudian beliau menyatakan di sini, menyebutkan hadis ini. Wa hadis Abu Laisi rahimahullah taala qala kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila Hunain. Bahwasannya kami keluar suatu hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Nah, pada sebuah tempat Hunain, waktu itu ketika kita keluar, wa nahnu hudasa'u ahdil kufrin. Waktu itu kita ini masih orang-orang baru-baru keluar dari kekufuran. Maksudnya itu baru-baru mu'alaf lah gitu lah. Mu'alaf itu maksudnya baru-baru masuk Islam, keluar dari kekufuran kemudian masuk Islam. Nah, kemudian ketika Naam keluar bersama Rasulullah tersebut, melihat walil musyrikin sidratun. Waktu itu orang musyrikin memiliki pohon sidr, ya, semacam pohon bidara. Ya'kufuna 'indaha, yang waktu itu mereka mengelilingi atau mereka beriktikaf, berdiam di situ di sisinya. Wayanutuna biha aslihatahum. Kemudian mereka menggantungkan Naam di pohon tersebut apa? Senjata-senjata mereka. Ya, ini orang musyrikin ya. Kemudian yuqalu laha, dikatakan Naam gantungan-gantungan tersebut apa? Zatu anwat. Itu pohon yang memiliki gantungan-gantungan. Karena anwat itu jamak dari nautun yang maknanya adalah gantungan. Naam, sesuatu yang dipakai untuk menggantungkan. Famararna bisidratin, kemudian juga kita melampaui sebuah sidrah, buah apa? Sebuah Naam pohon bidara. Fakulna, kemudian Naam kami katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ija'al lana zata anwatin kama lahum zata anwat. Wahai Rasulullah, jadikanlah bagi kami Naam zat anwat, yaitu tempat gantungan-gantungan atau pohon yang memiliki gantungan-gantungan sebagaimana mereka memiliki gantungan-gantungan. Naam, maknanya apa maknanya? Maknanya mereka orang-orang yang baru masuk Islam atau orang-orang yang barusan keluar dari kekufuran, mereka masih terkadang kalau lewat di tempat-tempat kekufuran atau tempat-tempat kemaksiatan masih ingin kadang kembali lagi dalam ke dalam kekufuran atau ke dalam maksiat, ke dalam perbuatan maksiat tersebut, menunjukkan bahasanya iman mereka masih lemah dan belum kuat. Kemudian mereka mengatakan, wahai Rasulullah, bikinlah kami atau jadikanlah untuk kami Naam pohon yang memiliki gantungan-gantungan sebagaimana mereka punya juga, sebagaimana mereka punya juga. Namun Rasulullah tidak Naam tidak wa tidak mengizinkan atau tidak memberikan Naam jawaban kecuali apa? Rasulullah mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naam, Allah Maha Besar. Rasulullah itu kaget dan juga keheran-heranan. Naam, dalam keadaan mengingkari bahwasanya seperti itu. Naam, sebagaimana ucapkan apa? Naam, kaumnya Nabi Musa, ija'alana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah bagi kami nanu itu semacam ilah, sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sembahan. Ija'alana ilahan kama lahum alihah, sebagaimana mereka memiliki sembahan-sembahan. Naam, dikiasan seperti itu. Innakum qaumun tajahalun, kata Rasulullah. Sungguhnya kalian itu adalah kaum yang bodoh. Memang lemah imannya waktu itu karena baru-baru masuk Islam. Dan ini perkara-perkara yang seperti ini bukan perkara yang istilahnya mustahil ya. Terkadang ikhwah atau terkadang Naam kaum muslimin dia baru masuk dalam kenal dakwah salafiyah, kenal dakwah ahlussunnah jamaah, kemudian lewat di sebuah tempat kemaksiatan atau tempat yang dulu dia berbuat maksiat. Terkadang teringat dan ingin kembali. Terkadang seperti itu, itu bisikan syaitan yang terkutuk. Namun seperti itu bisa ditepis, bisa dihindari dengan apa? Dengan senantiasa Naam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menguatkan imannya dengan mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya serta menghindari tempat tersebut. Tidak berusaha apa? Dan hendaklah dia berusaha untuk menghindari tempat tersebut, tidak menghadiri atau tidak melewati sehingga tidak terbayangkan atau tidak kembali kepada masa yang lampau. Naam. Seperti itu. Barakallahu fikum, kemudian disebutkan di sini Naam, tadi syarah yang sebelumnya kita lanjutkan dikit ya. Qala syarah Syekh Saleh Fauzan sebelum mensyarah hadis tersebut, di atasnya itu masih ada sedikit. Ya subhanallah, basarul uqala ya'budunal asyjarul ahjar al-jamidah allati laysa fiha uqul wa laysa fiha harakah wa la hayah, aina uqulil bashar. Naam, jadi di dalam syarah ini beliau menyebutkan masih sambungan yang pembahasan sebelumnya karena tadi kelewatan. Ya subhanallah, ini adalah kalimat atau kalimat diucapkan karena keheranan, sangat heran gitu loh. Basyarun uqala, manusia yang berakal, malah apa? Malah mereka menyembah pepohonan dan bebatuan yang benda mati, yang tidak memiliki akal, yang tidak bergerak, tidak pula hidup. Aina uqulul bashar, di mana akal-akal manusia itu? Ta'ala Allah wa amma yakuluna uluan kabira. Maha suci Allah Ta'ala dari apa yang mereka ucapkan. Naam, yang Allah Ta'ala itu maha tinggi dan maha besar. Naam. Sekarang kita masuk dalam syarah daripada hadis Abi Waqid Al-Laisi Naam radhiyallahu Ta'ala anhu. Adapun namanya diperselisihkan ya. Ada yang mengatakan Naam Al-Harith ibn Amr, ada yang kata Amr bin Haris, nah bisa dilihat dalam terjemahnya itu. Nah, kemudian qala asy-syarih hafizahullah taala Syekh Shalal Fauzan an Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhu wa kana mimman aslama 'am al-fath. Yang mana sahabi yang jalil ini, sahabi yang mulia ini, sahabat yang mulia ini, Abu Waqid al-Laitsi termasuk salah satu orang yang masuk Islam di tahun Fathu Makkah. Al-Mashhur, menurut pendapat yang masyhur, sanah samanin minah hijrah. Nah, jadi tahun 8 Hijriah. Nah, yuqalu laha dhatu anwat, dikatakan pohon tersebut, pohon bidara tadi, pohon yang memiliki dhatu anwat, memiliki gantungan-gantungan. Wal anwatu jam'u nautin, dan anwat itu jamak dari naut, wa huwa at-ta'liq, tempat menggantungkan. Ay, dhatu ta'liq, yaitu pohon yang memiliki gantungan-gantungan. Yu'alliquna biha asliyatahum, yang mereka menggantungkan dengan tempat tadi itu apa? Senjata-senjata mereka. Jadi mereka menggantungkan senjata-senjata mereka. Ya, senjata pedang-pedang itu ya, pedang, tombak dan semisalnya itu. Tapi tujuan mereka apa? Litabarruqi biha, mencari berkah dengannya. Ini ya, nah jenis kesyirikan. Ini jenis kesyirikan. Faqala ba'da sahabah, kemudian sebagian sahabah, alladzina aslamu qariban, yang mereka baru-baru masuk Islam, walam ya'rifu tauhid tamaman, yang mereka belum mengetahui tauhid secara sempurna, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jadikanlah kami ini, atau jadikanlah untuk kami dhatu anwat, pohon yang memiliki gantungan-gantungan sebagaimana mereka memiliki dhatu anwat, sebagaimana mereka memiliki gantungan-gantungan nam di pohon tersebut. Wa hadhi baliyatut taqlid wa tashabbuh, ini adalah kebodohan taqlid, mengekor, wa tashabbuh, dan juga nah, mengikuti atau mencontoh. Wa ya min a'damil balaya, yang mana ini termasuk apa? Termasuk malapetaka yang besar. Fa inda dhalika ta'ajjaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qaal, dan ketika Rasulullah melihat atau mendengar ucapan tersebut, Rasulullah itu heran. Nah, heran dan juga merasa aneh. Wa qaal Allahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi kalimat Allahu Akbar ini digunakan ketika orang itu ngam kagum atau terkadang heran, itu enggak masalah. Allahu Akbar, seperti itu. Karena dia kagum melihat sesuatu yang indah, contohnya Allahu Akbar. Nah, terkadang dengan apa? Dengan lafaz subhanallah, sebagaimana nah ucapan Rasulullah kepada Abu Hurairah ketika Abu Hurairah waktu itu dalam keadaan junub. Kemudian Abu Hurairah nah menjauh dan pergi. Kemudian setelah itu ditanya Rasulullah, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Kamu tadi di mana? Ya Abu Hurairah, kamu tadi di mana? Nah, kemudian Abu Hurairah mengatakan, menceritakan bahwasanya tadi dia junub dan tidak ingin duduk di nah samping Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Subhanallah, innal mu'mina la yanjus." Subhanallah, innal mu'min la yanjus. Sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Orang mukmin itu tidak najis. Nah, sehingga perlu diperhatikan. Jadi enggak masalah. Subhanallah, Allahu Akbar. Nah, itu perkara-perkara yang menakjubkan atau yang mengherankan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza a'jabahu syai'un aw istankara syai'an. Naam. Dan waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza a'jabahu syai'un, apabila kagum terhadap sesuatu atau ada sesuatu yang membuat Rasulullah itu kagum atau mengherankan gitu, aw istankara syai'an, atau Rasulullah itu mengingkari sesuatu, fa innahu yukabbir, maka sungguhnya Rasulullah bertakbir. Naam. Aw yaqul subhanallah wa yukarrir dzalik subhanallah. Naam, atau Rasulullah juga mengatakan subhanallah. Naam. Kemudian kemudian lanjutan hadis tersebut adalah lafaz Rasulullah ketika diminta naam untuk menjadikan dhatu anwat, Rasulullah mengatakan innas sunan. Naam, innas sunan. Dalam bacaan lain innas sanan, cuman yang diinginkan satu. Yang diinginkan adalah satu, sama-sama tidak diperbolehkan itu. Ai at-turuqul lati yaslukuha an-nas, naam wa yaqtadi ba'dhum bi ba'd. Yaitu sesungguhnya tadi itu adalah naam jalan-jalan atau metode-metode yang ditempuh oleh manusia, yang manusia sebagian mereka mengambil panutan atau mengambil petunjuk dengan sebagian yang lainnya. Naam. Jadi seperti itu keadaannya. Bahwasannya orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, mereka akan mengikuti jejaknya orang-orang sebelum mereka. Naam, tapi bukan jejak dari sisi kebaikan, bukan. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in. Naam, bahwasanya sungguh naam akan mengikuti jejaknya orang yang sebelum kalian, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu fi juhri dabbin la tabatumuh, hingga kalian nanti naam walaupun mereka masuk dalam lubang biawak apa Naam. Kemudian apa? La dakhaltumun, saya kalian akan masuk dalam lubang itu, lubang tersebut. Naam, lubang adab. Kemudian berikutnya, naam, kemudian mereka mengatakan al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah. Qala faman? Naam, apakah mereka itu Yahud wa Nasara wahai Rasulullah? Qala siapa lagi kalau bukan mereka? Karena orang-orang al-Yahud wa Nasara. Naam, orang-orang Yahud wa Nasara itu jelas terang-terangan disebutkan dalam Al-Qur'an, mereka berada di neraka Jahannam khalidina fiha, kekal dalamnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin. Ahlul kitab siapa ahlul kitab? Al-Yahud wa Nasara. Nah, mereka fi nari jahannam, berada di dalam neraka Jahannam khalidina fiha. Mereka dalam keadaan kekal di dalamnya. Naam. Jadi jalannya orang-orang Yahud wa Nasara yang mereka tempuh, yang mereka ikuti, na'udzubillah. Jadi jangan sampai naam kita menempuh jalan-jalan mereka. Karena kalau sudah terlanjur mengikuti jalan-jalan mereka, jalan-jalan ahlu batil, jalan-jalan ahlu dalal, seseorang terkadang naam tetap ingin mengikutinya karena sudah termakan syubhat. Syibran bisyibrin. Naam, sejengkal demi sejengkal. Dira'an bidira'in, sehasta demi sehasta. Naam, sedikit demi sedikitnya. Itu yang namanya syubhat. Naam. Kemudian berikutnya, fasarabu alladhi hamalakum ala hadha huwa ittiba'u sunanil awwalin. Sebab yang kalian, yang membawa kalian untuk mengucapkan seperti itu adalah apa? Mengikuti jejak-jejaknya orang yang terdahulu. Wa tashabbu bil musyrikin, dan juga menyerupai orang-orang musyrikin. Jadi Rasulullah tidak menghiyakan dan Rasulullah tidak, naam, istilahnya apa? Menyetujui apa yang mereka minta. Karena mereka meminta apa? Agar dibikinkan batu anwat. Dibikinkan apa? Tempat untuk menggantung-gantungkan apa? Tempat untuk menggantungkan senjata-senjata mereka yang untuk mencari barokah tujuan mereka. Tapi Rasulullah menolak dan mengatakan innaha sunan, sesungguhnya itulah jalan-jalannya orang-orang terdahulu dari kalangan musyrikin, jangan kalian ikuti. Nam kultum, kalian mengatakan walladzi nafsi biyadih, demi zat yang berada atau demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi siapa? Demi Allah Subhanahu wa taala. Kama qalat Bani Israil Musa, sebagaimana yang diucapkan oleh Bani Israil kepada Nabi Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, jadikanlah bagi kami itu ilah sebagaimana mereka memiliki ilah-ilah. Nah, mirip kan? Mirip. Cuman ini ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Naam. Bedanya lafadznya, cuman sama-sama apa? Sama-sama ingin menjadikan sembahan tempat menggantungkan atau tempat mencari barakah selain Allah Subhanahu wa taala. Naam, syirik. Qala innakum qaumun tajhalun. Kemudian Nabi Musa alaihi salam mengatakan sungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Musa alaihi salam lamma tajawaza al-bahr bi bani Israil wa akhraqallahu aduwahum fihi wa hum yanzurun. Naam. Nabi Musa alaihissalam ketika telah menyeberang lautan dengan beberapa kaumnya, beberapa kaum atau beberapa manusia pengikutnya Nabi Musa alaihissalam waktu itu, wa aghraqallahu aduwahum, kemudian Allah taala menenggelamkan musuh mereka yaitu Firaun dan juga pasukannya dalam lautan tersebut, wahum yang turun dalam keadaan mereka melihat, marru ala unasin, waktu itu mereka itu kaumnya Nabi Musa alaihissalam Bani Israil, mereka melampaui sebuah atau melampaui manusia-manusia, melewati manusia yang yakufuna ala asnamin, mereka mengelilingi, mereka beriktikaf, berdiam di situ mencari barakah terhadap berhala-berhala milik mereka, minal musyrikin, dari kalangan orang musyrikin. Faqala haula ila Musa, kemudian Bani Israil mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salam, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, jadikanlah bagi kami satu ilah sebagaimana mereka memiliki ilah-ilah yang lain. Qala innakum qaumun tajhalun. Kemudian Nabi Musa alaihi salam mengingkari dan mengatakan sungguhnya kalian itu adalah kaum yang bodoh. Angkara alaihim. Musa alaihi salam mengingkari ucapan mereka wa qala inna haula'i mutabbarun ma hum fih. Naam, bahwasanya mereka itu senantiasa berada di kebatilan. Naam, yakni batil. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batillah apa yang mereka kerjakan. Mereka berada di dalam kebatilan yang mereka kerjakan. Kemudian batil apa-apa yang dahulu mereka kerjakan. Naam. Li'anu syirkun. Karena itu ada kesyirikan. Qala aghairallahi abghikum ilahan wa wafaddalakum alal alamin. Nah, kemudian Nabi Musa mengatakan, aghairallahi, apakah selain Allah Subhanahu wa taala abghikum, aku mencarikan untuk kalian ilah, padahal Allah taala adalah faddalakum alal alamin, telah memberikan keutamaan kepada kalian di atas alam semesta ini waktu itu ya. Nah, waktu itu Allah Ta'ala telah memberikan keutamaan kepada Bani Israel. Namun mereka ingkar nikmat. Mereka na'am mengingkari nikmat tersebut dan tidak mau bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada mereka. Na'am. Kemudian berikutnya, angkara alaihim alaihi salatu wassalam, Nabi Musa alaihi salam mengingkari mereka. Kama anna nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam angkara ala haula, sebagaimana nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingkari mereka juga. Walakin haula'i wa haula lam yusyriku. Naam. Akan tapi mereka, yaitu umatnya Rasulullah dan juga umatnya Nabi Musa alaihi salam, belum berbuat syirik. Fa banu Israil lamma qalu hadhil maqalah, Bani Israil ketika mengatakan ucapan ini, lam yusyriku, belum berbuat syirik. Li'annahum lam yaf'alu, karena mereka belum mengerjakan. Begitu juga tadi itu. Naam, sebagian sahabat yang baru masuk Islam ketika mengucapkan kalimat tadi, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat, jadikanlah bagi kami naam pohon yang memiliki gantungan-gantungan sebagaimana mereka memiliki dzatu anwat. Itu apakah mereka telah berbuat? Belum. Cuman mereka meminta agar dibikinkan. Naam. Walakinallahu hamahum, akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kadzalika haula'i sahabah, demikian juga mereka para sahabat. Naam. Lalu takhadu dhata nuwatin la asyraku, kalau seandainya mereka benar-benar menjadikan pohon yang memiliki gantungan-gantungan, niscaya mereka akan berbuat syirik. Namun apa? Walakinallaha hamahum, akan tapi Allah SWT memberikan penjagaan kepada mereka. Lamma nahahum nabiyuhum intahau, ketika nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW dan juga Nabi Musa AS, nah, melarang mereka, intahu, mereka langsung sudah, ya, sudah dan berhenti, tidak melanjutkan. Wa qalu hadhil maqalatu an jahlin, dan mereka mengatakan bahwasanya ucapan ini muncul dari kebodohan. Maqaluha an ta'ammudin, mereka tidak mengatakan secara sengaja, tidak, karena mereka bodoh, pengen, kepengen dengan apa yang mereka perbuat orang-orang musyrikin. Nah, jadi pengen seperti apa yang diperbuat oleh orang-orang musyrikin. Bukan karena apa? Bukan karena di atas ilmu, enggak, tapi karena bodoh. Falamma alimu, namun ketika mereka mengetahui annaha syirkun, bahwasanya itu adalah kesyirikan, intahau walam yunafidhu, mereka langsung berhenti dan menyudahi dan tidak melaksanakan atau mengerjakan. Walam walau nafadhu la asyraku billah, kalau seandainya mereka melaksanakan dan mengerjakan, membikin pohon-pohon yang ada gantungan-gantungannya atau membikin pohon yang memiliki gantungan-gantungan, naam, ini saya apa? Mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasyahid minal ayah, inti daripada ayat ini, anna hunaka man ya'budul asyjar, bahwasanya di sana ada yang menyembah pepohonan. Li anna haula'il musyrikin ittakhadhu dzata anwat, dikarenakan mereka kaum musyrikin menjadikan dzata anwat, ya, pohon bidara yang kemudian dibikin gantungan-gantungan. Wa hawala haula'i sahabah alladziina lam yatamakkanal 'ilm, dan mereka para sahabat juga berusaha yang mereka belum mapan ilmunya. Ngamin qulubihim, belum mapan ilmunya dalam hati-hati mereka. Hawalu an yatashabbahu, mereka berusaha untuk menyerupai mereka. Laula annallaha hamahum bi rasulih, kalau seandainya bukan karena apa? Penjagaan Allah Ta'ala dan rasulnya, tapi karena penjagaan Allah Ta'ala dan juga larangan dari rasulnya, maka Allah Ta'ala menjaga mereka sehingga mereka tidak berbuat kesyirikan. Asyahid anna hunaka man yatabarrak bil asyjar wa ya'kufu 'indaha, intinya, nah, bahwasanya di sana itu ada orang yang mencari barokah dengan pohon-pohon, dan juga mereka beriktikaf, berdiam, nah, mengelilingi di sisinya. Wal 'ukuf ma'nahu al-baqa' 'indaha, ya kan, 'ukuf itu maknanya adalah al-baqa' 'indaha, menetap, berdiam di sisinya. Muddatan, nah, beberapa saat. Taqarruban ilaiha, dalam rangka mendekatan diri kepadanya. Fal 'ukuf huwa al-baqa' fil makan, aslinya 'ukuf itu adalah berdiam diri di sebuah tempat. Nah, berdiam diri di sebuah tempat. Jadi kalau kita sekarang perhatikan, banyak orang yang dari kalangan sufiah dan semisalnya mereka, nah, bertapa dan semisalnya, itu ada tasyabuh dengan mereka. Karena bertapa itu serang langsung berdiam di sebuah tempat, terkadang tidak sholat. Dua hari, tiga hari cuma duduk aja, nggak tahu baca apa, duduk, kadang nggak sholat, seperti itu. Bahkan kebanyakan tidak sholatnya, nggak sempat sholat. Karena istilahnya mereka tingkatannya sudah tingkat tinggi. Sehingga la yu'mar wa la yunha, tidak dilarang, tidak diperintahkan, sudah hilang pembebanan syariat itu, kata mereka. Na'udzubillah, ya, seperti itu. Nah, kemudian kita selesaikan dikit lagi. Fadalla hadza ala masailin azimah, maka perkara ini atau hadis ini menunjukkan permasalahan yang besar. Al-masalah al-ula, permasalahan yang pertama, khatrul jahli bitauhid, bahayanya bodoh terhadap tauhid. Jadi jangan sampai kita nam tidak tahu tentang masalah tauhid, nam contohnya belajar atau menuntut ilmu bertahun-tahun tidak tahu makna tauhid, apa itu tauhid? Wallahu alam, jangan. Usahakan kita tahu apa itu tauhid, apa itu syirik. Nam kemudian tahu apa itu makna daripada asyirik, pembagian tauhid, pembagian syirik. Nah, seperti itu. Kenapa? Dikarenakan at-tauhid inilah termasuk salah satu sebab seseorang itu akan naam dientaskan dari api neraka dan juga dia akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian al-mas'alah al-ula khatrul jahli bit-tauhid. Bahayanya bodoh terhadap at-tauhid. Fa inna naam man kana yajhalu at-tauhid, maka sungguhnya siapa yang bodoh terhadap tauhid, hariyun an yaqa fi syirk, lebih pantas atau lebih layak kalau seandainya dia terjatuh dalam kesyirikan. Wa huwa la yadri, dalam keadaan dia tidak tahu. Naam. Wa min huna, maka dari sinilah yajibu ta'allumu tauhid, maka wajib mempelajari at-tauhid, wa ta'allumu ma yudaduha, dan juga mempelajari apa daripada lawan daripada at-tauhid, minasyirki, berupa kesyirikan, hatta yakuna al-insanu ala basiratin, agar manusia berada di atas basirah, berada di atas ilmu, berada di atas petunjuk dan iman. Li'alla yu'ta min jahlihi, agar tidak didatangi kesyirikan dari sebab-sebab kebodohannya. La siyama idza ra'a man yaf'al dzalik, terlebih-lebih lagi apabila dia melihat orang yang mengerjakan perbuatan itu. Fayasibuhu haqqan bisababi jahlih. Maka dia akan menyangka itu benar dengan sebab kebodohannya. Jangan. Tapi khatrul jahl, maka di dalam ini juga nam ada faedah bahayanya kebodohan. La siyama fi umurul aqidah, terlebih-lebih lagi dalam perkara akidah. Jangan sampai kita bodoh, harus kita belajar. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim, laki-laki ataupun wanita. Naam, sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah taala. Naam, dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Naam. Selain yang kedua, fil hadis khatru tashabbu bil musyrikin. Di dalam hadis itu juga ada faedah bahayanya menyerupai orang-orang musyrikin. Wa annahu qad yuaddi, bahwasanya penyerupaan terhadap orang musyrikin ini bisa menghantarkan ila asyrik, menghantarkan kepada kesyirikan. Na'udzubillah. Qala sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sekelompok kaum, maka dia termasuk mereka. Na'udzubillah. Gara-gara menyerupai saja sudah termasuk mereka. Asy-syai'u idza asbaha syai'an akhadha hukmah. Sesuatu ketika menyerupai sesuatu yang lain, maka na'am mengambil hukumnya. Maksudnya diambil hukumnya ketika seorang ini menyerupai perbuatan-perbuatan kaum musyrikin, perbuatan-perbuatan ahlud dalal, perbuatan-perbuatan hizbiyin. Nah, jangan disalahkan apabila ada yang menuduh dan mengatakan dia serupa dengan mereka. Karena salah mereka sendiri atau salah dia sendiri. Seharusnya dia berpegang harus tamayyuz, membedakan diri, memisahkan diri dari mereka, bukan malah mencontoh, bukan malah menyerupai seperti itu. Fala yajuzu atashabbu bil musyrikin, maka tidak diperbolehkan menyerupai orang-orang musyrikin. Yang terakhir, al-mas'alah as-salisah, permasalahan yang ketiga, anna tabarruka bil ahjar wal asyjar wal abniyata syirkun. Bahwasanya mencari berkah dengan pohon-pohon atau dengan batu-batu atau dengan bangunan-bangunan itu adalah kesyirikan. Naam. Wa in summiya bi ghairi ismihi, walaupun mereka menamakan bukan dengan namanya. Kenapa? Li'anil ibrah bil haqa'iq, karena yang jadikan patokan, jadikan pelajaran itu adalah hakikatnya itu, bukan sekedar perbedaan nama. Naam. Li'annahu talabal barakah min ghairillah, karena dia mencari barakah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan barakah itu apa? Sebagaimana yang telah kita lewati, al-barakatu hiya subutul khairin ilahi fi syai', tetapnya kebaikan ilahi, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu, itu barakah. Sehingga jangan sampai dicari, jangan sampai dicari barakah ini dari selain Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu talabal barakata min ghairillah min al-ahjari wal asyjari wal qubur wal atriha, dikarenakan dia mencari barakah dari selain Allah, nah baik dari bebatuan atau dari pepohonan dan kuburan dan atriha, bangunan-bangunan. Wa hadza syirkun wa in samahu bi ghairi ismi syirk, ini adalah kesyirikan walaupun mereka menamakan bukan dengan nama kesyirikan. Jadi tidak ada istilah perbedaan nama. Intinya apa? Intinya hakikatnya sama atau tidak itu. Walaupun mereka menamakan dengan nama-nama yang lain, tapi hakikatnya apa? Meminta barakah kepada selain Allah Ta'ala, maka itu adalah kesyirikan yang harus kita hindari, yang harus kita tinggalkan, yang harus kita jauhkan sejauh-jauhnya. Wallahu Ta'ala alam shawab, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bi'idnillah Ta'ala, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.